musiknya wis mari tawuran. Terus nore yang ngono ya. Amit sewu. Mulai penjut kan. Dari jajaran tim keamanan Mbak Wiwi. Ya. Ini menghimbau dengan sangat.